أهؤلاء ضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. طيب ترجمة. بسم الله الرحمن الرحيم. Celakalah bagi orang-orang yang berbuat curang, yaitu yang apabila mereka menakar menakar manusia, timbangan manusia, maka dia akan minta dicukupkan. Dan apabila ya nasab. Ya benar, terus. Dan apabila mereka menakar atau menimbang, maka mereka mengurangi. Apakah mereka tidak menyangka bahwa mereka akan dibangkitkan di hari yang agung, yaitu hari di mana manusia berdiri menghadap Tuhan semesta, Rob semesta alam. Sekali-sekali tidak, sesungguhnya kitab buku catatan orang-orang yang fajir berada di dalam sijin. Apakah dan tahukah engkau apakah sijin itu? Yaitu adalah buku yang tertulis ya, Ustaz ya. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan. Dan mereka tidak dan tidaklah mendustakan hari tersebut kecuali orang-orang yang melampaui batas dan berdosa. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka akan berkata itu adalah dongeng orang-orang terdahulu. Sekali-sekali tidak, bahkan menutupi hati mereka apa yang mereka dahulu usahakan. Tidak, sesungguhnya pada hari itu mereka akan tertutup dari roh mereka. Kemudian mereka akan memasuki neraka. Kemudian akan dikatakan kepada mereka, ini adalah yang dahulu kalian dustakan. Sekali-sekali tidak, sesungguhnya kitab orang-orang yang berbuat baik berada di Iliyin. Dan apakah engkau tahu apakah Iliyin itu? Kitab yang tertulis, yang dikatakan oleh orang-orang yang didekatkan. Sesungguhnya, orang-orang yang berbuat baik berada dalam kenikmatan. Mereka melihat dari tempat yang tinggi, gitu ya, Sat, ya? Nah. Mereka memandang dari tempat yang tinggi. Engkau akan melihat, engkau akan mengetahui kebahagiaan pada wajah-wajah mereka. Ya tadi al-araik apa? Araik kan sebenarnya tempat yang tinggi. Iya, satu. Araik itu kan jamaknya arikah ya. Arikah itu apa artinya? Arikah itu ini apa ya? Dipan-dipan ya. Atau sofa kali ini. Oh, berarti di atas dipan-dipan mereka memandang kau akan mengenali kebahagiaan di wajah-wajah mereka. Mereka diberi minum dari rohik, ini apa nih, Seth? Rohik yang tertutup. Rohik itu khamar ya? Khamar yang masih tertutup. Akhirnya adalah mist. Mist itu kasturi ya, Seth, ya? Nah. Dan pada hal yang demikian, hendaknya berlomba-lombalah orang yang sedang berlomba-lomba. Dan mizajuhu apa nih, Seth? Campurannya. Campurannya adalah tasnim. Yaitu air yang diminum oleh orang-orang yang didekatkan. Sesungguhnya orang yang berbuat dosa dahulu selalu menertawai orang-orang yang beriman. Apabila mereka melalui orang-orang yang beriman, mereka yatagomazun ini apa, Ustaz? Yang gimana? Yatagomazun. Tagomaze itu kan apa namanya? Kayak apa sih itu? Kalau mata itu tuh. Dip-dip itu apa sih namanya? Apa ya? Mengicingkan mata. Mengelipkan, mengedip-ngedipkan mata ya, kayak kayak ngejek gitu lah. Oh, baik. Maka apabila mereka melalui orang yang beriman, mereka mengedip-ngedipkan matanya. Dan apabila mereka kembali kepada keluarganya, mereka kembali dengan senang. Dan apabila mereka melihat orang-orang yang beriman, mereka berkata, sesungguhnya orang-orang ini adalah orang-orang yang sesat. Padahal mereka tidak diutus kepada orang yang beriman untuk sebagai penjaga. Maka pada ya, hari gimana sih? Iya, jadi orang kafir itu tidak diutus untuk menjaga orang yang beriman. Maksudnya ngapain sih terlalu ngurusin orang beriman gitu ya? Maka pada hari ini orang-orang yang beriman akan menertawai orang-orang yang kafir. Di atas dipan-dipan mereka memandang apakah orang-orang kafir diberi balasan terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Ya, taib. Ayo di Arab. Soalnya antum itu sebetulnya ikhwan sini nih. Cuma bertiga hari ini ya. Masya Allah ya, mungkin habis kecapean malam 27 ya. Iya, Mas. Taib, ayo. Bismillah. Wailun itu mubtada lil mutafifin jar majrur sebagai khobar. Kemudian alladzina naat ya, Pak. Iya, naat ke alam mutafifin ya. Naat idza zorfia syarti ya. Iktalu ini fi'il madhi. Fi'il madhi fa'ilnya itu al-waw. Alan nasi jar majrur. Yastaufun. Nasi yastaufun fi'il mudhari. Fa'ilnya adalah al-waw. Nah. Yastaufun. Kemudian waw huruf harfu atfin. Ila zorfiyah syarfiyah. Kalu fi'il madhi. Fa'ilnya adalah al-waw, hum, mudhafun ilai, bukan, maf'ul bi, au, harfu atfin, wazanu, wazanu fi'il madhi, fa'ilnya al-waw, hum, maf'ul bi, yukhsiruna fi'il mudhari, fa'ilnya al-waw. Kemudian, ala ini harfu tanbih ya, Ustaz ya. Nah, harfu tanbih yadhunnu fi'il mudhari ulaika fa'ilnya. Kemudian anna harfu taukidin wa nasbin, hum isim anna mab'utsun khobar anna. Kemudian liyaumin jar majrur azimin naat kepada naat kepada yaumin. Kemudian betul. Yauma zorof makan zorof zaman yakumu fi'il mudhari annasu fa'il li rabbi jar majrur al-alamin ini mudhafun ilaih. Kemudian kala harfu zajarin, kemudian inna harfu taukidin wa nasbin ditaba isim inna alfujari mudhafun ilaih lafi la lam harfu taukid fi sijji ini jar majrur dan jar majrur sebagai khobar inna. Kemudian waw harfu istiqnaf, kemudian ma harfu isim istifham ya tadi. Isim istifham sebagai mubtada, adro fiil mudhari. Fiil mudhari fa'ilnya domir musafir, domir huwa. Al-kafu mudhafun ilaih, ma isim istifham sebagai mubtada lagi. Kemudian si jinu itu khobarnya. Kitabun ini khobar, Ustaz, ya? Kitabun? Khobar ya, dari mana? Atau mubtada? Iya, benar ya. Kitabun khobar-khobar, betul. Khobar. Kakak lagi ngomongin si jin itu apa, kan? Iya, ya, Ustaz. Khobar. Kemudian markumun naat dari kitab. Kemudian wailun mubtada yauma dzaraf zaman idzin mudhafun ilaih lil mukadzibin jar majrur sebagai khobar. Kemudian alladzina na'at dari al mukadzibin, kemudian yukadzibuna fi'il mudhari fa'ilnya adalah al wawu bi yaumi jar majrur ad ini mudhafun ilaih. Wow, istiqnaf ya, istiqnaf. Kemudian ma ini ma nafin ya, Ustaz, ya. Nafin. Iya, tidak. Nafin. Yukadzibu fi'lun mudhari. Kemudian fa'ilnya nanti ya, Ustaz, fa'ilnya. Kulu ini ya. Kemudian bihi itu jar majrur ila ada tulis istisna. Kulu ini sebagai fa'il dari yukadzibu. Kemudian mu'tadin mudhafun ilaih asimin ini na'at ya, Ustaz, na'at atau bukan? Apanya tadi? Asimin. Iya, kan sama-sama tanwin ya, kan? Sama-sama tanwin, sama kasr, maka dipasti na'at kayak gini. Kemudian idza dzarfiyah syartiyah tutsla ini fi'lun mudhari majhul. Ya, Ustaz. Ya, betul. Majhul, kemudian alaihi jar majrur ayatu ini sebagai naibul fa'il, kemudian na sebagai mudhafun ilaih, qala fi'il madi. Fa'ilnya domir mustatir, domir huwa. Asatiru ini khobar. Ya kan? Ya, khobar, betul. Khobar. Kemudian, al-awwalina mudhafun ilaih. Kemudian, kala harfu zajarin, bal ini harfu atfin ya, Ustaz? Nah, atau harfu idrob namanya. Oh, baik. Kemudian, rona fi'il madhi. Kemudian ala kulubi jar majrur. Kemudian him sebagai mudhaf ilaih. Ma ini isim mausul sebagai fa'il ladhi rona, Ustaz, ya. Sebentar, apa tadi? Rona apa? Rona fi'il madhi. Fi'il madhi, terus? Fa'ilnya ma yang ini ma kanu yaksibun ma. Nah, betul. Ya. Kemudian kanu ini fi'il madhi naqis alwau isim kana, kemudian yaksibuna fi'il mudhari domirnya alwau domir fa'ilnya alwau, kemudian dia sebagai khobar kana. Kemudian kala harfu zajarin inna harfu taukidin wa nasbin hum isim inna, ar-rabbi, itu jar majrur him sebagai mudhafun ilaih, yauma, dorf, zaman, idun, mudhafun ilaih, lam, harfu taukid, kemudian mahjubun, ini adalah khobar inna. Kemudian suma harfu atfin inna domi harfu taukidin wa nasbin sebagai isim inna, lam ini harfu taukid, solu ini fiil madi, fa'ilnya adalah al-waw, al-jahimi, solul jahim. Jahim ini apa nih, Ustaz? Berarti dia nggak mungkin fi'il madi, ya nggak? Oh, ya berarti di... Apa dia ya? Khobarnya ya, khobarnya inna. Oh, ya, buktinya ya, dia ada waw-nya, ini kan jamak mudzakkar salim kan? Dia jadi mudhaf, nunnya dibuang. Kan asalnya soluna sama al-jahim. Oh ya, berarti solu ini sebagai khobar inna dan al-jahim sebagai mudhafun ilaih. Kemudian tuma harfu atfin yuqal fi'il mudhari majhul. Hada ini mubtada. Mubtada saja. Ya. Kemudian alladzi na'at, kemudian kuntum ini fi'il madi naqis, tum sebagai isim kana, kemudian bihi jar majrur tukadibuna fi'il mudhari, fa'ilnya adalah al-waw dan dia sebagai khobar kana. Tapi udah capek belum? Ini alhamdulillah udah pada datang. Oh, kayaknya udah bisa diganti nih, Ustaz. Hah? Kayaknya bagi-bagi yang ke yang lain juga. Oh iya, udah tip. Tadi sampai 17 berarti ya? Iya, Ustaz. Tip, ya baru kopi aja aja kalau saya. Kopi kuar kalau aja aja kalau saya. Ayo, kita kasih ke Bu Ida ya. Silakan Bu Ida, lanjut ayat yang ke 18. Ya, bismillah. Kala harfu sajarin, inna harfu zajarin, kemudian inna harfu taukid wa nasbin, kitabe, izin inna, kala abrori, mudof ilaih, alamu harfu taukid, fi iliyin jar majrur. Kemudian wa ma adro kama iliyun alwau harfu atof maksudnya. Ma ini harf ini Ustaz ya. Ma isim mausul mana fi ya? Iya ya. Ma isim istifham sebagai mubtada. Ya mubtada adro ka di adro di sini fiil madi, kemudian fa'ilnya kembali kepada ma, kemudian ka al kafu adalah makhlun bi, kemudian adro ka sebagai khobar dari ma, kemudian ma di sini isim mausul sebagai mubtada iliyun ini sebagai khobarnya. Kemudian Alkitabun ini dia badal ya Ustaz ya. Badal dari Iliun. Kemudian dulu coba kita pikirin dulu. Ya. Kitabun. Ini khobar dong. Kan ngomongin apa tuh Iliun? Iliun adalah berarti kitabun. Khobar ya, jawabannya Ustaz ya. Ya. Berarti ya. Kitabun adalah khobar, kemudian markum khobar juga ya Ustaz ya? Na'at dong kan kitab oh, yang teman-teman. Ya benar-benar ya na'at. Kemudian yashaduhu muqarrabun, yashadu itu adalah fi'il mudhari. Kemudian Al-ha'u maf'ulun bih, kemudian al-muqarrabuna adalah fa'ilnya. Kemudian innal aqroro lafi na'im. Inna harfu taukid wa nasbin. Aqroro isim inna alamu adalah harfu taukid fi na'im. Ini jar majrur. Jar majrur sebagai khobar inna. Kemudian ala di sini ala aro'ik. Ini adalah jar majrur. Kemudian al-kafu sebagai mudhof ilai. Kemudian yanduruna fi'il mudori, fa'ilnya al-wawu. Kemudian ta'rifu fi wujuhihim naturotan na'im. Ta'rifu fi'il mudori. Kemudian fa'ilnya di sini domir mustatir antai. Ya. Kemudian fi wujuhi di sini jar majrul. Kemudian him sebagai mudof ilaih. Natrota maf'ulun bih dan an-na'imi sebagai mudhof ilaih. Kemudian yusfauna mirrohikim mahtum. Yusfauna fi'il mudhari majhul. Kemudian na'ibul fa'ilnya ini kembali kepada aproro ya ustadznya. Halo? Ya Ustaz. Ustaz. Ane baru tahu nih, Zoom itu kalau ada yang nelpon internetnya langsung itu ya koneksinya. Oh. Kenapa begitu? Kurang tahu ya Ustaz. Sebentar, ini mungkin ini kan pakai WiFi ya, jadi mendingan mode pesawat aja nih. Halo, ya Ustaz. Ya Ustaz. Yusfauna ayat 25 ya Ustaz ya. Yusfauna adalah fi'il mudhari majhul. Kemudian naibul fa'ilnya itu kembali kepada aproro ya Ustaz ya. Alwau ya, alwau kembali kepada aproro. Naibul fa'ilnya. Mirrohikin itu jar majrur. Kapan Bu tadi sempat ini aneh jadi enggak nyambung. Ayat berapa sekarang? 25 Ustaz. 25 ayat ayat. Yuskauna ini fi'il mudhari majhul, fa'ilnya alwau kembali kepada aproro ya Ustaz ya. Kemudian min rohikin ini jar majrur mahtumin na'at. Kemudian kita muhu mis wafidalika faliyatana fazil mutanafisun hitamuhu hitamu mubtada alhau mudhof ilai mis ini adalah khobarnya kemudian fidalika alwau huruf atau fidalika jar majrur alfau sebagai huruf atau ya Ustaznya ada jawab syarat ya Ustaznya jawab enggak juga jawab. Enggak ada syaratnya kan? Oh, enggak ada ya. Berarti atof ya Ustaz. Sebagai huruf atof, alamu lam amr. Kemudian yatana fasi ini mudori fi'il mudori matzum bila. Kemudian al mutanafisun adalah fa'ilnya. Kemudian wa misa juhu ini mubtada dan mudhof ilai al-ha'u mudhof ilai. Min tasnin di sini jar majrur. Kemudian ainan yasrobu bihal mutaqarrabun. Ainan ini muqarrabun. Nah, apa kesan? Ainan di sini maf'ulun bi Ustaz ya dari fi'il yang dibuang atau gimana Ustaz? Ainan yasrobu bihal muqarrabun. Tiba-tiba ada apa mata ya? Air. Mata air orang-orang terdekat meminum mata air. Berarti kan ainan ini maf'ul bih muqaddam ya? Maf'ul bih. Oh muqaddam ya Ustaz ya. Oh ya betul Ustaz. Ainan maf'ul bih muqaddam yasrobu ini fi'il mudhari. Kemudian biha ini jar majrur muqarrabun ini fa'ilnya. Kemudian innal lazina inna ini harfu taukid wa nasbin alladina sebagai isim inna ajromu fi'il madi fa'ilnya alwau kemudian kanu fi'il madi nakis fa'ilnya isimnya wow. alwau kemudian nah, minal lazina jar majrur sebagai khobar dari kanu kemudian amanu fi'il madi fa'ilnya alwau yes hakuna fi'il mudori fa'ilnya alwau kemudian wa ide di sini alwau harfu atfin ide dors biasartia kemudian maru fi'il madi fa'ilnya alwau bihim jar majrur yatagu mazun ini fi'il mudori fa'ilnya alwau wa ide alwau harfu atfin ide dorfia sartiah inqolabu fi'il mudori kemudian fa'ilnya alwau ila ahli jar majrul hum mudof ilai kemudian inqolabu ini fi'il madi alwau adalah fa'ilnya kemudian fakihina ini hal ya Ustaz ya apa yang kemudian, mana fakihina ah ya benar. Kemudian wa idza alwau huruf atof idza durfiya sarfiyah ro'a ini fi'il madi fa'ilnya alwau hum ini maf'ulun bi kemudian qalu ini fi'il madi alwau sebagai fa'il inna haula'i ladallun inna harfu taukid wa nasbin haula'i izimnya izim inna kemudian alamu sebagai harfu taukid doluna fi'il madi fa'ilnya alwau kemudian wama ursilu laihim hafidin wa alwau harfu atfin ma manah nahiyah kemudian ursilu fi'il mudhari ya Ustaz ya fi'il mudhari majhul kemudian naibul fa'ilnya adalah hafidina kemudian alaihim jar majrur. Lanjut Ustaz. Tadi dulu. Hafidina tadi jadi apa? Naibul fa'il. Emang naibul fa'il boleh masuk kayak gitu? Masuk ya Ustaz. Naibul fa'ilnya kan wau kan? Wau ya Ustaz ya. Oh, ya. Berarti ini sebagai hal ya Ustaz ya. Ya, karena kan artinya sebagai penjaga kan. Jadi ya. Sebagai hal. Ya. Kemudian fal yauma alfa'u huruf atfin yauma dorof zaman alladina ini sebagai majrur ya Ustaz. Ya. Majrur. Oh ya, pon bang. Dari yauma ya Ustaz. Mudhof ilaih ya. Fal yauma. Maka pada hari ini emang bisa itu jadi mudhof ilaih. Ini kan lagi ngomong maka pada hari ini orang yang beriman dari kalangan ya Ustaz ya. Mubtada ya Ustaz ya. Iya, mubtada. Ya, alladzi mubtada. Kemudian amanu fi'il madi alwawnya sebagai fa'il. Amanu sebagai khobar ya Ustaz ya. Minal kufari jar majrur kemudian yat hakuna ini fi'il mudhari kemudian fa'ilnya alwau. Alal aro'ik ini jar majrur kemudian aro ini fi'il madi kemudian fi'il madi kembali kepada aro ya Ustaz ya. Fi'il madi fa'ilnya terdulu. Bukan ya Arab kan apa saja jar majrur ya Ustaz ya? Mudhof. Jar majrur apa Ustaz? Ini dipandikan ya Ustaz ya. Ya, iya, namanya cerita. Iya. Apa Ustaz sekirain melihat Ustaz. Ala aroik aroi ini adalah jar majrur al-qafu sebagai mudhof ilaih yang dulunya fi'il mudhari al-wawunya sebagai fa'il. akal defini sebagai hal ini sebagai harfu istifham. Kemudian suwibe ini fi'il madi majhul. Fi'il madi majhul ya Ustaz ya. Kemudian al-kufaru sebagai naibul fa'ilnya. Kemudian ma ini ma zaidah ya Ustaz ya. Atau mukhtabah Ustaz. Hal suwibal kufaru makanu yaf'alun. Apakah orang kafir itu diberi balasan apa yang mereka kerjakan? Nah, apa tuh? Apa? Oh, berarti ini ya Ustadz ya? Oh, ini udah Nabi. Maful B ya, Maful B yang kedua. Maful B ya Ustadz ya? Oh. Pertamanya kan jadi Nabi Ufa kan? Iya, iya betul. Kedua ya Ustadz ya, Maful B kedua. Kemudian kanu, fi'il, madi, nakis, alwau sebagai isimnya, isim kanu. Kemudian yaf'aluna ini fi'il mudorik, fi'ilnya alwau sebagai khobar dari kanu. Ya, taip ya, masya Allah. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Taip, selanjutnya kita minta Pak Abu Rafiq untuk mengi'rab ya, mengi'rab. Apa membaca tafsirnya? Naam, Ustaz. Bismillah. Adabun syadidun lilladzina yubkhasuna al-mikyala wal mizana. Ya bukhasuna bukan itu. Ya bukhasuna al-mikyala wal mizana alladzina idza ishtarawu minan nasi mikyalan aw mauzunan yufuna li anfusihim. Wa'idha ba'u ba'un nasa mikyalan au mauzunan yunkosuna fil mikyali wal mizani. Yunkisuna bukan yunkosuna. Yunkisuna. Yunkisuna fil mikyali wal mizani. Fakaifa bihali min yasri kohuma wa yah tala sahuma wa yabhusun nasu asya'ahum innahu aula bil wa'idi min uffi fil mikyali wal mizani ala ya'taqidu ula'ikal mutaffifuna anna Allah ta'ala ba'ithuhum. Ba'asahum. Ba'asahum. Iya, ya, benar-benar. Ba'isum ya. Ba'isum. Ba'isuhum wa muhasibuhum alal a'malihim. Ala, enggak pakai al. Oh, enggak bisa. Ala a'malihim. Tafsirnya. Adab yang pedih bagi mereka yang mengurangi atau curang di dalam takaran dan timbangan. Mereka yang apabila jika membeli dari manusia dengan takaran atau timbangan, mereka memenuhi untuk diri mereka sendiri. Dan jika mereka menjual sesuatu kepada manusia dalam takaran dan timbangan, mereka mengurangi di dalam takaran dan timbangan. Kaifa, bagaimana ini adalah kondisi karena mereka mencuri dan menggelapkan serta mengurangi hak manusia di dalam sesuatu yang mereka miliki. Sesungguhnya yang pertama dengan janji. Enggak gitu. Ini kan lagi bicara bahwa kalau orang yang cuma ngurangin timbangan aja dibilang al-mutaffifin sebagai orang yang curang, apalagi orang yang mencuri, menipu, mengelabui manusia, maka mereka itu lebih layak lagi untuk diancam ya dengan gelar mutaffifin mikal misalnya gitu. Ya daripada orang yang hanya mencurangi timbangan dan takaran. Jadi mereka lebih layak untuk diancam dengan azab Allah dibandingkan orang yang hanya mencurangi takaran dan timbangan. Itu analoginya. Nah, terus? Ala. Ala. Ala ketahuilah. Enggak, ini alanya. Jadi kayak mengapa? Mengapa? Jadi ala itu apakah? Jadi mengapa, mereka orang yang curang itu tidak meyakini? Tidak meyakini bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala yang Maha Tinggi akan membangkitkan mereka dan memperhitungkan atas apa yang mereka lakukan. Lanjut sudah. Ya, sayakunu ba'tsuhum fi yaum fi yaumin 'azimin al 'azimil hauli. 'Azimil hauli. Yauma yaqumun nasi baina yadayillah. Yauma yaqumun nas, nasu dong kan dia fa'ilnya. Yauma yaqumun nasu baina yadillahi fayuhasabuhum 'alal qalili wal katsiri. Fayuhasibuhum. Sibuhum. Fayuhasibuhum 'alal qalili wal katsiri. Wa hum fihi khadi'una lillahi rabbil alamin. Maka akan dibangkitkan mereka di hari yang besar, yang agung, yang mengerikan. Hari mereka manusia dibangkitkan di antara tangan Allah gitu saja. Itu baina yadayhi itu maksudnya di hadapan. Baina yadayhi di hadapan. Oh, di hadapan. Di hadapan Allah, maka mereka akan ada yang dihisab dengan sedikit dan banyak, dan mereka di dalamnya tunduk kepada Allah Tuhan semesta alam. Ya cukup Pak ya. Naam sir. Barakallahu fiikum jazakallahu khairan. Baik, barakallahu khairan. Baik, selanjutnya kita minta Ibu Dahyalis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Haqqan anna masira fujjari wa ma'wahum lafi dikun. Wa ma adraka ma hadza? Lafi dikin ya, dikin. Dikin itu sempit. Apa? Dikin. Ya, dikin. Lafi dikin. Wa ma adraka ma hadza ad-daiku? Innau sijini mukimun wa azabun alim wa huwa maktubun lahum almasiru ilaihi maktubun mafruun minhu la yazadu fihi la yuzadu fihi wa la yunqasu. Hakon sungguh ya saya, sungguh benar ya. Yeah. Bahwa tempat kembalinya orang yang fajir. Tempat kembali orang fajir, dan tempat tinggal mereka dalam tempat yang sempit. Apakah kamu tahu apakah adikku itu? Innahu sesungguhnya dia adalah sijin yang tempat tinggal dan azab yang pedih. Mana Ustaz terjemahkan ini? Sesungguhnya dia adalah neraka yang ditempatkan dan azab yang pedih. Wahua maktubun dan dia apa yang ditetapkan bagi mereka sebagai tempat kembalinya. Maktubun ditetapkan dan dipastikan untuk mereka. Layus dadu fihi tidak ditambahkan dan tidak dikurangi. Azabun syadidun yauma izin lil mukazibin. Azab yang sangat pedih pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan. Allazina yukazibuna biwaku'in yaumin al-jazai. Biwuku'i ya, biwuku'i yaumil jazai. Biwuku'i yaumil jazai. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu zalimun katsir. Illa kullu zalimin katsiril ismi. wa ma yukadzibu bi illa kullu zalimin katsirin al-ismi idza tutla alaihi ayatil qur'ana ayatul qur'ana qala ayatul qur'ani ayatul qur'ani qala hadza abatilul awwalin laisal amro kama laisal amru kama zama'u za'amu za'amu ya kama za'amu bal huwa kalamullahi wa wahyuhu ila nabiyuhu nabiyhi wa innama hajaba qulubihim hajaba qulubahum fa innama hajaba qulubahum amudaf ilahiyah anit tasdiqi bihi ma ghashaha man katarotan ma yartakibuna minaz dzunubi wa innama hajaba qulubahum anitasdiqi bihi ma ghashaha min kasrati ma yartakibuna yartakibuna minaz dzunubi gitu min kasrati ma yartakibuna minaz dzunubi laisal amru kama za'amal kuffaru bal innahum yaumal qiyamati au rawiyati bal innahum yaumal qiyamati an ru'yati rabbihim jalla wa ala lamahjubuna an ru'yati rabbihim jalla wa ala lamahjubuna wa fi hadhil ayati dalalati ala ru'yatil mu'minina rabbahum fil jannati thumma innahum ladakhulun nari ya qasuna mana boleh ada hulun nari jadi apa tuh ada so summa innahum ya benar Afan antum ini ibu benar aneh salah benar summa innahum ladakhilun nari betul terus summa innahum ladakhilun nari ya qasuna harraha summa yuqalu lahum hadzal jazai allazi kuntum bihi tukadzibun. Dari mana dia? Azab yang pedih pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang mereka yang mendustakan biwuku'in apa Ustaz? Biwuku'in. Kejadian. Apa? Perjanjian. Terjadinya hari pembalasan. Jadi ya, mereka mendustakan terjadinya hari. Terjadinya mereka mendustakan terjadinya hari pembalasan. Wa makul kazibu bihi. Dan tidaklah mereka mendustakan dengannya kecuali kullu zalimin mereka yang zalim dan banyak dosa. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Qur'an, mereka berkata, "Ini adalah dongeng-dongeng orang terdahulu." Laisal amru bukanlah perintah kama intinya urusannya itu tidak seperti apa yang mereka sangkakan. Oh, urusan ini bukan perintah ya. Urusannya bukan sebagaimana yang mereka sangkakan. Bahwa kalamullah akan tetapi dia adalah kalam Allah wahyuhu ila nabiyuhu yang diwahyukan kepada nabinya. Wa inna mahababa dan sungguh hanyalah kecintaan Ustaz. Cinta kulubahum. Apa Ustaz? Cinta. Ya, sesungguhnya apa namanya ini filenya di belakang tuh magos magosha min kasut imaya atau gimana itu nih failnya nih. Jadi jadi karena mereka telah banyak melakukan dosa, menyebabkan hati mereka tertutup dari tasdik, dari pembenaran. Ya, saking seringnya mereka melakukan dosa, sampai mereka tidak bisa membenarkan Al-Quran dan kandungannya. Itu dia. Ya, takibunnya kandungan ya, Ustaz? Ya, takibunnya itu apa namanya melakukan dosa. Melakukan karena ya, minazumubi dari dosa-dosanya. Melakukan dosa, ya. Lanjutnya, Laksana. Bukan urusan sama za'amtum. Kata di Ustaz, sama dengan di atas tadi, apa ya? Laisa. Ya, urusannya bukan seperti apa yang disangka oleh orang kafir. Oh, apa yang disangka, ya? Urusannya bukan seperti yang disangkakan oleh orang kafir. Bal innahum, bahkan sungguhnya mereka pada hari kiamat, an ru'yati, ru'yati apa ya, Ustaz? Melihat. Pada hari kiamat melihat mereka, Tuhan mereka melihat mereka gitu Ustaz ya. Halla jalla wa ala mamuli mati. Maka sesungguhnya mereka pada hari kiamat terhalang dari melihat Rabb mereka yang Maha Mulia dan Maha Tinggi. Oh, terhalang melihat di sini ya. Terhalang melihat mereka yang Maha Mulia dan Maha Tinggi. Lamah jubun. Oh, lamah jubun ini dan sungguh tertutup ya, Ustaz. Yeah. Udah masuk ke pengertian yang terhalang tadi, Ustaz, lamah jubun ini ya? Iya. Itu sofir lah ya. Wa fi hazil ayati dalalati. Dan pada ayat-ayat. Dan pada ayat-ayat ini dalalati apa Ustaz ya? Dalalati ala ru'yati. Iya, jadi di dalam ayat ini terdapat dalil tentang dalil. Melihatnya orang beriman Rabb mereka di dalam surga. Jadi pada ayat ini ada dalil melihat orang mukmin kepada mereka pergi ke surga. Suma innahum ladakhilun nari. Kemudian sesungguhnya mereka sungguh akan masuk ke neraka. Yakusuna harroha. Yakusuna sungguh ya Ustaz ya? Panasnya. Merasakan panasnya. Oh, merasakan ya. Merasakan panasnya. Suma yakululahum. Kemudian dia berkata kepada mereka. Kemudian dikatakan ya, kepada mereka. Suma yukolu. Kemudian dikatakan kepada mereka. Nah, kemudian dikatakan kepada mereka, inilah balasan bagi orang yang dulu mendustakan. Jazaa balasan Ustaz? Hah? Jazaa balasan apa janji? Balasan. Jazaa kan? Ya. Inilah balasan. Bagi orang-orang yang mereka dulu mendustakan. Yang kalian dulu dustakan. Yang kalian dulu dustakan. Ya, baik. Gantian Bu ya? Iya Pak. Ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Berarti sekarang siapa? Pak Arsyani ya. Silakan Pak Arsyani. Haqqan anna kitabal abrari wa humul muttaquna lafil maratibil aliyati fil jannah. Wa ma adraka ayyuhar rasulu ma hadhil marat ما هذه المراتب العالية كتاب الأبرار مكتوب مفروع منه لا يزاد فيه ولا ينقص لا يزداد يا دي مجهول لا يزداد فيه ولا ينقص يطلع عليه المقربون مقربون يا min malaikati kulli samain. Min malaikati kulli samain. Ya, ayo. Telah benar bahwasanya kitab orang-orang yang baik, yaitu mereka yang bertakwa, sungguh telah ditingkatkan di tingkatan yang tinggi di surga. Dan tahukah engkau betul apa ini, apakah itu ikatan-ikatan yang tinggi, bahkan kitabul kitab-kitab yang bagi orang yang baik yang tertulis dan mafru yang telah termaktub yang tertulis di dalamnya. La yazadu fihi wala yunqas, la yuzadu fihi wala yunqas, dan di dalam kitab itu tidak ada dilebihkan dan tidak ada dikurangi. Yattali'u 'alaihi al-muqarrabuna mim malaikati kulli sama'in, dan yattali'u apa itu lah apa itu? Tola'a dari kata apa namanya, tola'a apa tola'a lupa nasa. Dilihat ya, jadi disaksikan gitu. Iya iya iya. Dan jadi kitab-kitab tersebut dilihat oleh yang didekatkan dari malaikat kulas kuli sama setiap langit gitu. Dan kitab ini dilihat oleh mukarrabun, yaitu malaikat mukarrabun dari pihak-pihak malaikat di setiap langit yang ada di setiap penjuru langit. Inna ahla sidqin wa ta'ati fil jannati yanata yan yan ya ya tana yanata amun. Inna ahla sidqin wa ta'ati fil jannati ya tana yanata amun. Alal usrati yanduruna ila rabbihim. Alal asarrati. Alal asarrati yanduruna ila rabbihim. Wa ila ma'adalahum min khairatin. Min khairati. Tara fi wujuhihim bahjatun. Tara fi wujuhihim bahjatan na'imi. Isqawna min khamri safiyat. Min khamrin safiyatin. Amri safiyatin muhak muhakamu muhakamu ina'uha akhiruhu akharuhu raihatun mis raihatin ra akharuhu raihatin akhiruhu raihatu miskin akhiruhu raihatin miskin wa fi dhalika na'imul muqimu. وفي ذلك النعيم المقيم وفي ذلك النعيم المقيم فليتسابق المتسابقون وهذا الشراب مزاجه وخلطه مزاجه وهذا الشراب مزاجه وخلطه من عين في الجنة تعرف لألوها uluhiha bi tasnim ainun aidat ainun wa aidat apa ainun wa aidat liyashrabu minhal muqarrabun liyashraba ya liyashraba kanamnya lam nasab liyashraba minha al muqarrabun wa yataladdu biha wa yatalazzazu biha wa yatalazzazu biha. Sesungguhnya orang-orang yang jujur dan taat, sungguh mereka akan mendapatkan surga yang nikmat. Alal asarrati yanduruna ila rabbihim, dan di atas dipan-dipan mereka melihat kepada Rabb mereka. Wa idza wa ila ma adalahum min khairat, dan kepada apa yang disediakan bagi mereka kebaikan-kebaikan. Tara fi wujuhihim bahjatan na'imi, dan nampak di wajah-wajah mereka kebahagiaan semacam puncak kenikmatan gitu ya. Puncak kenikmatan. Yusqawna min khamrin safiyatin muhakkamu Mereka minum dengan khamar yang gelasnya Khamar Sofia itu murni. Khamar yang murni, muhkam ina. Muhkam ini maksudnya tempatnya itu teratur ya. Muhkam itu kan sesuatu yang bagus ya, begitu. Dan mereka meminum diberi suguhan minuman khamar yang murni dengan tempat yang bagus. Ini bagus ya. Nah. Dan dikunci dan akhir dari khamar itu apanya? Ya akhirnya adalah bau misik. Jadi khamar itu aromanya adalah aroma misik. Ya. Terus dan aroma akhirnya adalah aroma kasturi. Wa fi dzalika na'imil muqimi falyatasabiq falyatasabiqul mutasabiqun. Dan ini adalah nikmat yang tetap ya yang enggak gitu artinya. Maka pada nikmat yang besar tersebut hendaknya gitu. Ya. Dan pada nikmat yang mukim besar. Mukim itu abadi ya. Al-mukim itu abadi. Maka untuk mendapatkan nikmat yang abadi tersebut hendaknya orang berlomba-lomba mendapatkannya gitu. Dan untuk mendapatkan nikmat yang abadi itu maka orang hendaknya berlomba-lomba untuk mendapatkan hal tersebut. Dan ini merupakan minuman yang bentuk dan rasanya dari mata air di surga. Campurannya ya, campuran dari mata air di surga yang kenal dengan ketinggiannya dengan nama tasnim. Ya. Dan minuman ini merupakan campuran dan campuran ataupun bentuknya dan campurannya merupakan dari mata air yang tertinggi di surga dengan nama tasnim, yaitu mata air yang telah dijanjikan bagi siapa meminumnya adalah orang-orang mukarrabun. Dan sangat lezat. Ya, maksudnya dari mereka. Mata air. Cukup ya, gantian sama lain. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Berarti sekarang adalah Ibu Aziza ya. Bismillah. Innal ladzina ajramu kanu fid dunya yastazi'una bil mu'minina. Wa idza marru bihim yataghamazuna sukhriyatan bihim. Sukhriyatan bihim. Wa idza raja'al ladzina ajramu ila alihim tafakkahu ma'ahum bisukhriyati minal mu'minin wa idza ra'a haula'il kufaru ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waqad ittabi'u ya. Ya, waqad ittaba'u al-huda. Ittaba'u al-huda qalu in haula'i lata'ihuna fi ittiba'ihim Muhammadan ittiba'ihim Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ma bu'isa. Ya, mama bu'isa haula il mujrimuna. Mama bu'isa haula il mujrimuna. Rukobain. Rukobain. Rukobain. Rukoba ini masih mana sekarang? Ini yang pojok. Oh, rukobaan ya ala ashabi Muhammadin. Rukobaan ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Eh, gimana ini? Ya. Eh, tadi harusnya rukoba ya. Rukoba soalnya kan dia bermusrif ya. Rukoba ya. Lihatin dulu. Sesungguhnya orang-orang yang fajir, orang-orang yang durhaka, kanu fitunya di dunia mengolok-olok orang beriman. Mengolok-olok orang beriman. Dan ketika marubihin apa tadi ya? Dan apabila melewati mereka. Dan apabila melewati mereka. Ya, mereka saling mengedipkan matanya. Ya, ini ngeledek ya. Jadi, mengedipkan mata. Kenapa sufri? Ya, jadi, merendahkan mereka, mengejek mereka. Terus? Fa'idha roja'an ladhin. Apabila mereka, apabila kembali. Ya, apabila orang-orang fajir itu kembali kepada keluarganya. Ya, sama itu juga keluarga juga artinya. Oh. Tafakahu. Ya, mereka kembali dengan sukaria ya. Mereka kembali dengan sukaria. Ya, dengan mengejek kaum mukminin. Ya, jadi mereka kembali ke keluarga mereka pun sama mereka yang diomongin adalah ejekan kepada kaum mukminin begitu. Ya. Terus dan apabila mereka melihat ini orang-orang dan apabila orang kafir tersebut melihat sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus oh, iya. Dan sungguh para sahabat itu telah mengikuti petunjuk. Para sahabat itu telah mengikuti petunjuk. Mereka berkata, in haula'i, bahwasannya ini. Inna bukan in. Inna haula'i. Inna. Sesungguhnya mereka ini. Telah sesat ya. Sesungguhnya mereka para sahabat telah sesat dalam mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah sesat dalam mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah para pendosa itu diutus sebagai pengawas dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan tidaklah dan tidaklah orang mujrim itu diutus sebagai pengawasnya para sahabat begitu Bu maksudnya. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Ini mana tulisan ini? Oh ini ya. Baik. Selanjutnya kita minta siapa yang belum? Oh, Pak Iqbal. Rekan Pak Iqbal. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Fa yaumal qiyamati yaskhuru alladhina saddaqu Allaha wa rasulahu wa amalu bisyara'ihi minal kuffari kama sakhirul kafiruna minhum fid dunya. Pada hari kiamat mereka dia yaskhuru mengejek orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya dan melakukan amal dengan syariatnya minum minal kufari daripada orang-orang kafir tersebut. Kama sakhiro, sebagaimana mencelanya orang-orang kafir para sahabat ya, beriman di dunia ya. Mencelanya orang-orang kafir kepada para sahabat di dunia. Naam. Alal majalisi al-fakhirati yanzuru mu'minuna ila ma'a'fahumullahu minal karamati wa na'imi fil jannati wa min a'zami zalika an-nazru an-nazri ila wa min a'zami zalika an-nazru ila wajhillahil karim gitu. Wa min a'zami zalika nazru ila ila wajhillahi al-karimi. Hal juzial kufaru min jinsi a'malihim jaza'an wifaqo makanu yaf'alunahu fit dunya minas sururi wal asami. Naam sayujazauna awfal jazai awfil awfil jazai wa'adalihi. Di atas tempat duduknya yang mewah ya. Al-Fasirah. Di atas tempat duduknya yang mewah, orang mukmin melihat kepada apa yang Allah balaskan ya. Yang Allah berikan kepada mereka. Kepada mereka dari kemuliaan dan kenikmatan di dalam surga. Dan dari keagungan yang demikian daripada melihat dan ya di antara nikmat yang paling besar adalah melihat wajah Allah yang mulia, yang maha mulia, dan di antara yang besar kenikmatannya adalah melihat wajah Allah yang maha mulia. Hal juzial kufar dan melihat balasan orang-orang kafir dari berbagai amalnya. Al-Juzia. Apakah orang kafir itu telah dibalas sesuai dengan jenis amalan mereka? Itu sudah dibalas dengan berbagai macam jenis amal mereka dengan balasan yang setimpal wifaqon ya, wifaqon. Atas apa-apa yang dahulu mereka lakukan di dunia dari berbagai macam surur, keburukan, dan asami, ya, kejelekan. Benar. Telah dibalas. Oh, tadi harusnya bukan Aufa ini. Saya ujizawna Aufa jazai. Aufa, Ustaz. Aufa jazai. Jadi mereka akan dibalas dengan balasan yang setimpal dan balasan yang seadil-adilnya gitu maksudnya. Benar, dan baik, mereka akan dibalas dengan balasan yang setimpal dan seadil-adilnya. Baik ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Nah ya, jadi masyaallah ayatnya penting sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Kecelakaanlah bagi orang yang curang ya. Siapa itu orang yang curang? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Yaitu orang yang apabila mereka minta ditimbang sama orang lain, yastawfun. Mereka minta dicukupkan. Ya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Namun apabila mereka yang menimbang atau mereka yang menakar, mereka akan berbuat curang, ya, merugikan orang lain. Jadi ini sifat orang yang curang. Giliran minta ditimbang, ya, maunya dilebihin, ya, ditambahin, dicukupkan. Tapi giliran dia yang menimbang buat orang lain, dikurangi. Ini namanya orang yang curang. Nah, dalam Islam, kalau mengurangi timbangan aja itu dosa besar, bagaimana dengan orang yang mencuri, mengambil hak orang lain dengan zalim, yang merampok, maka jelas lebih layak lagi untuk disebut sebagai al-mutaffifun, ya, orang-orang yang curang. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun. Apakah mereka menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan? Ya, apakah orang yang curang itu tidak percaya dengan adanya hari akhir yang mana perbuatan mereka nantinya akan dibalas oleh Allah? Ini adalah pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, liyaumin azim, dibangkitkan pada hari yang agung, ya, pada hari yang besar. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, hari ketika manusia berdiri di hadapan Rabb seluruh alam untuk mempertanggungjawabkan, ya, perbuatannya, untuk dihisab amalnya lalu dibalas oleh Allah semua perbuatannya. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitabnya orang-orang yang fajir, orang-orang yang suka berbuat dosa dan maksiat, itu ada di dalam sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Apa itu sijjin? Kitabum marqum, kitab yang ditulis, ya. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Kecelakaanlah pada hari itu bagi orang yang mendustakan. Mendustakan apa? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Yaitu mereka yang mendustakan adanya hari kebangkitan, adanya hari pembalasan. Ya, jadi orang-orang yang di dunia tidak percaya adanya hari akhir, sampai dia tidak mau beriman, ya, hingga dia meninggalkan kebaikan, bahkan melakukan dosa dan maksiat, maka mereka adalah orang yang paling celaka di akhirat. Ya. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Dan tidaklah mendustakan hari akhir kecuali setiap orang yang melampaui batas lagi pendosa, ya. Ini sifatnya orang yang mendustakan. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, apabila dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, mereka menjawab, mereka berkata, asatirul awwalin, ini adalah dongeng orang-orang dahulu. Nah, ini buruknya adab mereka, ya. Orang-orang kafir itu di masa Rasulullah, ketika dibacakan kepada mereka Al-Quran, bukannya mendengarkannya, meresapinya, dan beriman dengan apa yang dibawanya, mereka malah mengatakan, asatirul awwalin. Ya, Al-Quran adalah dongeng orang-orang terdahulu. Ya. Kalla bal rana ala kulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, ya, sebenarnya apa yang mereka lakukan itu menutupi hati mereka. Jadi karena mereka sering mendustakan Allah Subhanahu wa taala, mereka sering mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang akhirnya membuat hati mereka tertutup dari kebenaran, ya. Ya, makanya kita hati-hati, ya. Jangan sekalipun kita yang misalnya melakukan sebuah dosa dan maksiat lalu kita biarkan, tidak. Kita harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita khawatir kalau kita sudah biasa dengan maksiat, khawatir kebenaran itu akan menjauhi kita. Kebenaran tidak akan masuk ke dalam hati kita. Ya. Baik. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari tersebut, pada hari kiamat, dihalangi dari melihat Rabb mereka. Nah, dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwasanya di antara kenikmatan yang akan diterima oleh orang-orang yang masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia adalah nikmat yang paling besar, adalah nikmat melihat Allah Azza wa Jalla. Masyaallah. bayangkan kalau kita di dunia melihat, misalnya melihat air terjun, melihat pegunungan bersalju yang sangat hijau, maka kita akan takjub. Ya, sangat terasa keindahannya, sangat terasa kenikmatannya. Lalu bagaimana lagi dengan Allah Azza wa Jal? Maka ini adalah nikmat yang jauh lebih besar daripada semua keindahan yang ada di dunia. Walillahil masalul a'la. Ya, dan bagi Allah ada permisalan lebih tinggi. Baik. Summa innahum lasalul jahim. Kemudian mereka orang-orang kafir itu akan masuk ke dalam neraka. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah hal yang telah kalian dustakan dahulu, ya. Inilah neraka yang dulu kalian tidak percaya. Inilah hari akhir, kehidupan akhirat yang dahulu kalian dustakan. Ya, jadi rasakanlah, ya, seakan-akan Allah ingin mengatakan seperti itu. Inilah neraka, inilah siksaan, inilah kehidupan akhirat yang dulu kalian dustakan, ya. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Nah, sekarang Allah menyebutkan sifat-sifat orang yang baik, ya, yaitu orang beriman. Sekali-kali tidak, sesungguhnya orang-orang yang baik itu, ya, kitabnya ada pada 'illiyyin. Wa ma adraka ma 'illiyyun? Apa itu? Ya, tahukah kamu apa itu 'illiyyun? Kitabum marqum, yaitu kitab yang ditulis. Yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh orang-orang yang didekatkan, yaitu yang disaksikan oleh para malaikat, ya. Innal abrara lafi na'im. Ini adalah gambaran bagaimana orang-orang yang beriman di surga. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan kebaikan itu lafi na'im, berada dalam kenikmatan, ya. Alal araiki yanzurun. Alal araiki yanzurun. Mereka saling melihat dari dipan-dipan mereka. Ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Engkau bisa mengenali di dalam wajah mereka adanya gurat kenikmatan. Ya, Masya Allah. Ada nampak dari wajah mereka adalah apa namanya tanda-tanda kenikmatan, tanda-tanda kebahagiaan. Karena Allah memberikan nikmat yang sangat banyak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yusqauna mir rahiqim makhthum, ya. Para penduduk surga tersebut diberi minum dari khamar makhthum yang tertutup, yang masih segel. Masya Allah, menunjukkan kualitasnya yang sangat tinggi. Khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Khamar tersebut khitamuhu akhirnya adalah bau misik, ya. Jadi ini di antara kenikmatan surga adalah khamar yang ada bau misiknya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan pada yang demikian hendaknya orang-orang berlomba untuk mendapatkannya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan semacam ini di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, maka dunia itulah tempat perlombaan kita. Karena kita akan mencapai derajat surga tergantung derajat amalan kita, ya. Sehingga kita harus berlomba-lomba, ya, menuju Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lomba menuju ampunan dan rahmat Allah yang luasnya itu lebih luas dari langit dan bumi. Kemudian wa mizajuhu min tasnim aina yashrubu bihal muqarrabun. Dan campuran dari khamar tersebut adalah air. Tasnim namanya. Apa itu tasnim? Tasnim adalah mata air yang diminum oleh orang-orang yang dikatakan di surga. Ya, ini mata air khusus namanya tasnim. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa itu orang-orang kafir dahulu, ya, mereka mentertawakan orang yang beriman dahulu di dunia. Ya, di dunia ini mungkin orang kafir mentertawakan kita, lo orang Islam apa sih sholat kan capek ya 5 kali sehari. Mereka mengejek syariat kita, Islam tuh dia tuh ada poligami, ada cadar itu kan kuno, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan hak-hak wanita dan seterusnya. Ini adalah ejekan orang kafir di dunia. Wa idza marru bihim yataghamazun. Dan apabila mereka melihat, ya, atau melewati orang beriman, mereka saling mengedipkan mata. Nah, ini menunjukkan mereka merendahkan, menghinakan, mengejek orang yang beriman. wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Dan apabila mereka pulang ya kembali ke keluarga mereka, mereka kembali dalam keadaan senang ya. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Dan apabila orang kafir itu melihat orang beriman, mereka berkata sesungguhnya mereka itulah orang yang sesat. Ya, ini lucu ya. Orang kafir itu mereka yang sesat tapi menuduh orang muslim sesat. Padahal yang sesat adalah mereka. Wa ma ursilu 'alaihim hafidin. Dan di dalam mereka itu orang kafir diutus sebagai penjaga, sebagai pengawas orang yang beriman. Maksudnya ya, harusnya orang kafir itu sibuk dengan urusannya sendiri. Jangan sibuk ya mengejek, mencemooh orang-orang yang beriman. Orang beriman dengan kesibukannya dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kafir ya dengan perbuatan yang semacam itu dia tinggal menunggu waktu. Tinggal menunggu waktu menuju azabnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun. Maka pada hari ini yaitu pada kehidupan akhirat orang-orang beriman itu mentertawakan orang kafir gantian ya. Gantian. Di dunia orang kafir seringkali mengejek, merendahkan, mentertawakan orang yang beriman. Tapi nanti di akhirat balik gantian kita orang beriman yang akan mentertawakan orang-orang kafir. Kenapa? Ya karena terbukti bahwasanya ya firman Allah Subhanahu wa taala tentang hari kiamat, tentang akhirat, tentang surga dan tentang neraka ini adalah benar ya. Alal ara'iki yanzurun ya, mereka saling melihat dari depan-depan mereka. Hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Kemudian mereka saling bertanya satu sama lain orang beriman ini, apakah orang kafir itu telah dibalas ya sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Jadi ini diejek balik ya. Di dunia orang kafir bebas mereka mengejek kaum muslimin, tapi nanti di akhirat ya orang-orang yang beriman di surga mereka dari atas dipan-dipan mereka, mereka mengejek ya nasib buruk yang ditimpa oleh ya yang dialami oleh orang-orang kafir. Nah ya demikian tafsir dari surah Al-Mutaffifin. Dapat atau ada pertanyaan? Silakan. Baik, insyaallah jelas ya. Kalau gitu kita tutup ya majelis kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi ibrah pelajaran dan juga peringatan bagi kita agar kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.